Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد di kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib ini kita masih di kitab Sunnah tentang At-Targhib fitiba'il kitab wa sunnah Targhib Targhib itu motivasi motivasi dorongan begitu untuk kita selalu ittiba selalu mengikuti Alkitab wasunnah karena dengan Alkitab wasunnah yang diikuti dia akan terjaga dari berbagai macam kesesatan dan paling parahnya adalah kekufuran waliyadzubillah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim kata Allah Subhanahu wa taala wa kaifa takfurun bagaimana kalian akan bisa menjadi kafir wa antum tutla alaikum ayatullah dalam kondisi kalian ini dibacakan ayat-ayat Allah berarti Al-Qur'an dibacakan Al-Qur'an wa fiikum rasuluh dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita wa may ya'tasim billah dan barang siapa yang dia i'tisam menjaga dan membentengi dirinya dengan Allah yakni selalu menaati Allah Subhanahu wa taala faqad hudiya ila siratin mustaqim maka sungguh dia sudah diberi hidayah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Maka kalau di ayat ini ya, jaminan ya. Biiznillahi ta'ala untuk kita terselamatkan dari kekafiran ya. Terselamatkan dari kekafiran itu adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selalu dua itu harus berbarengan ya. Kenapa? Al-Quran itu tidak akan bisa difahami dengan sempurna kecuali dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sekali lagi tidak bisa difahami dengan sempurna kecuali dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tuntunan dari Nabi SAW. Bahkan tidak akan bisa dipraktekkan ayat Al-Quran itu tidak akan bisa dipraktekkan kecuali dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau orang dia mengatakan cukup bagi saya Al-Qur'an, saya enggak mau lah sunnah-sunnah, saya enggak mau belajar hadis, saya enggak mau dengar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lah gimana dia akan mempraktekkan salat? Bagaimana dia akan mempraktekkan tata cara wudu? Bagaimana dia akan tahu tentang masalah zakat? Bagaimana dia akan tahu tentang masalah manasik umrah, manasik haji, dan sekian banyak yang lainnya yang ada dalam sunnah. Makanya satu kalimat yang terkenal dari Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, Al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiya al-Islam. Islam itu as-sunnah, karena isinya penjelasan syarat Islam itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu itulah Islam keseluruhannya. Demikian ya, untuk melihat atau menyadari bagaimana pentingnya kita mempelajari ya, tentang tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu dia akan terselamatkan dari kekafiran adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengetahui maknanya, mempraktikkannya, serta juga dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir ayat tadi dikatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja yang dia i'tisam berpegang teguh kepada Allah ya, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, di antara bentuk berpegang teguh kepada Allah itu juga menaati rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sungguh dia sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lah, padahal jalan yang lurus ini yang selalu kita minta disolatkan. Orang sholat pasti baca Al-Fatihah, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, beri hidayah kami kepada jalan yang lurus. Nah, di antara yang Allah berikan petunjuk, bagaimana kamu akan dikatakan bahwa kamu berada di atas jalan yang lurus? Itu tadi, berada di atas Al-Quran dan berada di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru dikatakan kamu benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Karena Allah mengatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hadis selanjutnya, wa an Urwah ibni Abdullah ibni Kusyair, dari Urwah bin Abdullah bin Kusyair, qala haddatsani Muawiyah ibnu Qurrah an abihi, memberikan hadis kepadaku Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya. Qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, itu maksudnya berada di sekelompok orang. Itu rahat itu ya antara 3 sampai 10 orang begitu. Min Muzainah, dari Muzainah, yakni dari kabilah Muzainah. Orang-orangnya biasanya Al-Muzani begitu. Jadi kalau Al-Muzani itu dari kabilah Muzainah itu. Fabayanahu, maka kami membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaiat di atas Islam. Wa innahu la mutlaqul azrar. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqul azrar. Mutaqul azrar itu yakni kancing-kancing baju yang atas itu dilepas itu. Dibuka. Fa dakhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Maka ketika itu aku memasukkan tanganku di kerah beliau, kerah gamis beliau. Famasastu al-khatam, jadi di belakang begini. Maka aku pun kemudian memegang al-khatam. Al-khatam itu seperti apa namanya, kayak kancing baju begitu ya, yang agak bulat begitu. Ada itu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini yani di belakang, di punggung bagian atas. Kemudian dia, oh ada, ini benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul. Qala Urwah, fama ra'aitu Muawiyah wa labnahu qattu fi sita'in wala sa'ifin illa mutlaqai al-azrar. Kata Urwah, maka tidaklah aku melihat Muawiyah, tidak pula anaknya, ini Muawiyah bin Qurrah di sini, demikian pula anaknya, qattu sekalipun, tak pernah kulihat sekalipun kedua orang ini, visita in walal saif, baik di musim dingin maupun di musim panas, illa mutlaqai al azrar, kecuali mereka kancing baju yang atasnya itu dibuka. karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, mereka juga meniru seperti itu. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal lafdhu lahu wa qala Ibnu Majah illa mutlaqatan azraruhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lafadznya milik Ibnu Hibban. Ibnu Majah mengatakan di riwayatnya illa mutlaqan azraruhuma, kecuali kancing-kancing baju mereka berdua itu terbuka. Faedahnya adalah membuka kancing baju itu bukan perkara yang kalau dalam fikih itu dihukumi sunnah atau mustahab, apalagi dihukumi wajib. Tapi saking semangatnya mereka mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang ya istilahnya mubah, ya mubah itu boleh kamu lakukan, silahkan, tidak pun tidak berdosa. Perkara yang seperti itu saja mereka itu niru, gitu. Mereka itu mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dulu ada hadis dari ya, yang saya pernah dengar atau pernah baca, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu ketika makan ya, bersama Rasulullah SAW, beliau mengatakan fara'aituhu yatatabba'u ad-dubba. Aku melihat Rasulullah SAW itu makan mencari-cari dubba. Dubba itu kalau bahasa kita kayak apa sih, labu begitu ya, kayak labu. Maka Abdullah bin Umar pun juga meniru Nabi Musa. Padahal ini masalah makan. Masalah makan itu bukan dikatakan berarti sunnah untuk makan. Enggak. Mau makan ini boleh, makan itu boleh. Yang penting halal, begitu kan? Nah, dalam yang mubah saja, dalam yang hukumnya itu bolehlah. Itu saja mereka meniru Rasulullah SAW, berusaha meniru. Apalagi yang hukumnya sunnah, lebih-lebih yang wajib, begitu. Ini maksudnya riwayat ini disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah di dalam kitabnya. Kok maksudnya kalau bahasa kita ya, kok kalian itu males sih ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, padahal hukumnya mustahab gitu. Kok kalian males sih ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini padahal hukumnya wajib. Ini lo lihat ya, sahabat itu mengikuti Nabi bahkan dalam hukum yang mubah gitu. Bahkan dalam hukum yang sifatnya mubah, boleh saja. Itu mereka tetap berusaha untuk mensolat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan datang riwayat yang lainnya yang semakna dengan ini. Nah, jadi jangan mengatakan ini sunnah loh ini, bukan ya? Ini sifatnya mubah saja. Jadi membuka kancing ini sifatnya. Tapi kalau dia meniatkan, meniatkan untuk mencontoh Nabi, itu tentunya juga ada faedahnya, tentunya lebih ada fadilahnya. Jadi saya mencopot ini karena Nabi juga mencopot. Tapi kalau mengatakan itu sunnah, sekali lagi Nabi tidak memerintahnya, nah, Nabi tidak menganjurkannya. Gitu. Yang berikutnya dikatakan Masyal Labani juga sahih. Wa an Mujahid qala, dari Mujahid, yakni Mujahid bin Jabir rahimahullah, muridnya Abdullah bin Abbas, salah satu muridnya. Qala, dia mengatakan kunna ma'a Ibnu Umar rahimahullah fi safarin. Begitu di sini tertulis rahimahullah. Kami pernah bersama dengan Ibnu Umar dalam satu safar. Famarra bi makanin fahadanhu. Ketika Ibnu Umar itu melewati satu tempat, beliau itu minggir. Hada'anhu itu minggir, yakni menyimpang begitu. Jalannya menyimpang, minggir. Jadi menjauh dari jalan tersebut. Fasu ila lima fa'al tahadha. Au lima fa'al tahadha. Ini kan jalannya ke situ, kok Anda minggir? Gitu. Ditanya Ibnu Umar, kenapa engkau melakukan seperti itu? Qala, apa jawab Ibnu Umar? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fa'antu. Aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini, yakni di tempat ini. Bapak itu maka pun melakukannya. Bayangkan, jadi sahabat itu memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat detail, sangat detail. Jadi enggak akan mungkin ada satu sunnah Nabi yang terlewat, itu salah satu faedahnya. Enggak akan mungkin ada sunnah Nabi yang terlewat. Jadi enggak mungkin ada orang bisa mengatakan, loh, jangan-jangan yang saya lakukan ini juga sunnah, cuman sahabat nggak tahu, nggak mungkin. Paham ya? Karena mereka memperhatikan Nabi itu sangat detail. Sampai pun yang seperti ini coba, Ibnu Umar itu ingat di tempat itu, ya, Rasulullah SAW itu minggir, gitu. Maksa juga mau meniru, minggir. Gitu. Padahal perkara seperti ini bukan sunnah, apalagi wajib hukumnya secara fikih. Secara mubah saja, dan mungkin Nabi SAW minggir itu ada maksud yang lain, gitu. Entah beristirahat, entah mau berteduh, paham ya? Tapi saking semangatnya meniru, sekali lagi, saking semangatnya beliau meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai punya seperti ini ditiru. Ya kalau masalah yang hukumnya sekali lagi mustahab, sunnah, apalagi yang wajib, ya jangan tanya, ya, jangan tanya. Yang seperti ini saja ditiru. Rawahu Ahmad wal Bazzar bi isnadin jayyid. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al Bazzar dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu bagus, bahkan sebagian memasukkannya ke dalam derajat sahih begitu. Di atas hasan. Qawluhu hada bil ha'i wa dal muhmalatan itanaha anhu wa qada yaminan aw shimalan. Hada anhu itu maksudnya adalah tanah hanya ini menjauh, minggir dari jalan itu, entah ke kanan atau ke kiri. Yang berikutnya kata Syalbani derajatnya hasan. Wani bin Umar radhiyallahu anhuma, juga masih dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah fa yaqilu tahtaha. Tadi sudah tahu ya Ibnu Umar ya, minggir gitu. Nah, sekarang ada yang lain. Pernah Ibnu Umar itu ya mendatangi sebuah pohon. Pohon ini terletak di jalur antara Makkah Madinah. Fa yaqilu tahtaha, kemudian Ibnu Umar itu beristirahat di bawah pohon itu. Ya. Qailulah itu terkadang dikatakan beristirahat siang atau tidur siang. Gitu. Kira-kira apa alasannya? Aduh, oke. Kira-kira apa alasannya? Ya, ya ini Ibnu Umar kenapa kok milih pohon itu? Kenapa kira-kira alasannya? Sama kayak tadi. Iya. Kita lihat. Wa yukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yafalu. Beliau mengabarkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan seperti itu, mendatangi pohon ini dan istirahat di bawahnya. Subhanallah. Sampai pun sekali lagi, sampai pun yang seperti itu saja berusaha dituru oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rawah Al-Bazzar bi isnadin la ba'sa bih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang la ba'sa bih. La ba'sa bih itu tidak mengapa begitu. Wa an Anas ibni Sirin. Sekarang riwayat dari Anas bin Sirin. Anas bin Sirin ini tabi'in. Qala, dia berkata, kuntu ma'a ibni Umar. Aku bersama dengan Ibnu Umar rahimahullah di Arafat. Berada di Arafah. Falamma kana hina raha ruhtu ma'ahu. Maka ketika Ibnu Umar beranjak gitu dari Arafat, dari Arafah, maka aku pun juga mengikuti beliau, bersama beliau. Hatta atal imamu fa shalla ma'ahu al-ula wal 'ashr. Sampai kemudian imam datang dan salat bersama dengan beliau, al-ula wal 'ashr, yakni zuhur dan asar. Tsumma waqafa wa ana ashabun li. Kemudian beliau berhenti. Aku dan juga beberapa sahabatku. Hatta afadul imam, sampai imam ya. Mungkin di sini dimaksud penguasanya ya. Afadha yani beranjak dari Arafah. Fa'afadna ma'ahu, maka aku pun atau kami pun juga beranjak bersamanya. Hatta idzan ta ilal madiki dunal ma'zimain, sampai ketika di al-madik, al-madik itu mungkin yang dimaksud jalan sempit ya. Dunal ma'zimain, ma'zim itu kalau ada jalan yang sempit yang berada di antara dua bukit, itu namanya ma'zim. Fa'anakha wa anakhna, beliau pun kemudian menambatkan tunggangannya. Anakho rohilata itu maksudnya menambatkan tunggangannya. Maka kami pun juga menambatkan tunggangan kami. Ditambatkan di tali itu. Wa nahnu nahsibu annahu yuridu an yusalli. Kami mengira, kata Anas bin Sirin rahimahullah, kami mengira Ibnu Umar itu berhenti karena pengen melakukan sholat. Faqala ghulamuhu alladhi yumsiku rahilatah. Ternyata pembantunya Ibnu Umar yang memegangi tunggangannya mengatakan innahu laisa yuridu shalah. Sungguh Ibnu Umar itu bukan pengin salat. Walakinna dzakara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamman taha ila hadzal makani qadha hajatah. Tapi beliau ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sampai di tempat ini beliau buang hajat, bayangkan ini. Masalah apa? Buang hajat. Bahwa yuhibbu an yaqdhiya hajatah. Maka Ibnu Umar pun juga suka untuk kemudian buang hajat juga di sini. Begitu. Sampai hal yang seperti itu tuh diikuti. Rawahu Ahmad wa rawatuhu Muhtajun bin fi sahih. Ya. Riwayat Imam Ahmad dan para perawinya, perawi sahih ini sahih hadisnya, kata siapa ini? Qala al-Hafiz rahimahullah, kata al-Hafiz rahimahullah, itu benar yang dimaksud al-Hafiz al-Mudiri ya. Wal atharu an ashabah, ya nah al-Mudiri. Wal atharu an ashabah, atar-atar yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum fitiba'ihim lahu, tentang bagaimana ya, mereka benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'nya mereka. Waqtifa'ihim sunnatah, bagaimana mereka mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, katsiratun jidda. Itu sangatlah banyak. Wallahul muwafiq la rabba ghairah. Allah lah yang memberikan taufik. Semoga kita juga bersemangat mengikuti tuntunan Nabi SAW dan tidak ada Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Memang ya Abdullah bin Umar dikatakan oleh sebagian ulama memiliki madhab yang ini ya. Ini berbeda dengan sahabat yang lainnya. Jadi apa yang dilakukan Ibnu Umar ini ya, itu berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Kalau Ibnu Umar itu saking syiddatul ittiba, saking semangatnya untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, sampai punya mubah pun ditiru. Sampai punya mubah juga ditiru. Nah, demikian yang disampaikan di bab ini. Karena judulnya adalah targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, kalau tarhib itu ancaman dan peringatan. Nah, ini ada bab tentang peringatan. Ya. Kalau kemarin motivasi untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah sekarang peringatan dari menjauhi, meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallah, at-tarhibu min tarki sunnah wartika bil bid'ah wal ahwa. Peringatan dari sikap meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari melaksanakan kebid'ahan dan hawa nafsu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim begitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawardun. Barang siapa yang dia ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang dia membuat-buat sesuatu pada urusan kami ini, yakni pada syariat ini, malaysa minhu, apa yang tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka apa yang dia buat itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Rawahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud wa lafzuhu. Nah, kalau lafadznya Abu Dawud, man sana'a amron laisa man sana'a amron ala ghairi amrina fahuwa raddun. Man sana'a amron, para siapa yang membuat satu perkara ala ghairi amrina yang berbeda dengan syariat kami, fahuwa raddun, maka perbuatan dia itu tertolak. Wa Ibnu Majah juga diriwayatkan Ibnu Majah. Wa fi riwayatin li Muslim, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, begitu. Kalau tadi itu yang membuat, yang mencetuskan idenya, nah kalau yang kedua ini yang sekedar melakukannya, dia bukan pencetusnya, dia bukan pembuatnya, tapi dia ngikuti saja. Man amila amalan, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan satu perbuatan laisa alihi amruna, yang tidak ada syariatnya dari kami, fahuwa raddun, maka perbuatan dia itu tertolak. Raddun itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mardud, ya, tertolak, begitu. Ini hadis juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, di kitab beliau apa kira-kira? An-Nawawi Riyadhus Shalihin ada. Dan yang lebih tipis Arba'in Nawawiyah. Nah, dibawakan oleh beliau rahimallahu taala. Nah, Kenapa tertolak? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja, gitu kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bagaimana tata cara untuk beribadah kepadanya. Gitu kan? Bagaimana kita tahu apa saja yang Allah perintahkan untuk kita beribadah dengannya, atau bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, padahal Allah sudah tentukan itu. Dari mana kita tahu? Dari jalan Rasul, dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh yang Allah perintahkan Rasulnya untuk disampaikan, itu sudah Rasul sampaikan semuanya. Jadi enggak ada tersisa dari syariat itu yang belum disampaikan oleh Nabi. Enggak ada tersisa dari syariat yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh tata cara kita beribadah kepada Allah dengan benar, itu sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sudah Rasul contohkan. Ya. Makanya Nabi ketika sholat mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Jadi Nabi tidak mengatakan sholatlah sekehendak kalian, tidak. Sholatlah dengan tata cara yang kalian inginkan, tidak. Tapi Nabi memerintahkan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Coba dipikirkan itu lafadznya. Ketika haji misalnya, ketika haji, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan kepada para sahabat, dan itu juga berarti perkataan bagi kita umat beliau, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Nah, coba perhatikan juga lafadznya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan silakan kalian bermanasik haji semau kalian, silakan kalian melakukan umroh dengan tata cara yang kalian sukai, tidak. Tapi dengan tata cara yang ditonjolkan, contohnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dipahami ya. Ketika zakat sekarang, di dalam riwayat zakat, yakni tafsir perincian zakat, ya, itu yang saya ingat ada dua riwayat dari dua sahabat dan semuanya tertulis. Disebutkan di awalnya hadhihi fariidatus shadaqah allati faradahallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kewajiban sedekah. Sedekah yang dimaksud itu zakat di situ. Inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian silakan kalian buat perhitungan zakat semau kalian, enggak ada. Enggak ada seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau dianggap beribadah dengan benar ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan, enggak ada jalan yang lain. Hanya dengan mempelajari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dia pelajari selain itu dhalla wa adhall, dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Kata. Makanya jangan heran. Kok tertolak ya? Ya memang. Nah, seluruh yang Rasul sampaikan atau seluruh yang Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikannya itu sudah disampaikan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada tata cara ibadah kok tidak ada di tuntunan Nabi, berarti itu bukan yang Allah perintahkan kepada Nabinya. Coba dipahami ya. Seluruh yang Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikannya kepada umat ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, itu sudah Rasul sampaikan semuanya. Sudah sempurna sudah. Jadi kalau ada tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, berarti itu bukan yang Allah sampaikan kepada Nabi. Begitu. Yang berikutnya hadis yang sahih pula di sini dikatakan oleh Syarifin Allah wa an Jabir radhiyallahu anhu, barangkali terlewat ya. Bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan seluruh syariat dan tidak ada lagi yang tersisa adalah ayat yang terakhir kali turun juga di Arafah di saat haji wada. Ya. Apa? Apa itu bunyinya? Hah? Nah, Naudin Agung. Terus, ya. Nah, Insyaallah. Barakalawfikum. Dihafalkan yang pendek-pendek seperti ini. Penting. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna berarti. Kalau ada yang tersisa, apakah dikatakan sempurna? Tidak. Berarti kalau Allah mengatakan sudah sempurna, adakah yang tersisa? Tidak ada. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan aku sempurnakan, aku lengkapkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Islam yang mana? Yang sudah sempurna ini kan begitu. Jadi yang diridhoi oleh Allah SWT itu adalah yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diridhai oleh Allah. Kalau orang misalnya berbuat bid'ah dengan mengatakan saya hendak mencari ridha Allah. Kalau kamu mencari ridha Allah, harusnya apa? Ikuti Rasul. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan yang diridhai itu adalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara dalil, enggak ada lagi yang tersisa. Makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimallahu taala mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan." Kata Imam Malik bin Anas rahimallahu mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, maka apa yang pada hari itu, yakni pada hari turunnya ayat itu, bukan termasuk agama, la yakunul yauma dinan, hari ini pun tidak akan mungkin termasuk agama. Jadi paham ya? Nah, ini yang saya lakukan ini termasuk dari ibadah. Loh, pada masa Nabi SAW hidup, pernahkah beliau mencontohkan ibadah seperti itu? Adakah hadisnya? Ya enggak ada. Ya berarti kayak kata Imam Malik tadi, kalau pada saat itu bukan termasuk agama, bukan ibadah, maka sekarang juga bukan ibadah. Hadis yang berikutnya sahih, kata Syekh Al-Albani Allah wa Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sawtuh wa ishtadda ghadabuh ka'annahu munziru jaysh yaqulu sabbahakum wa masakum. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkhutbah, ihmarrat 'ainah, itu sampai memerah kedua mata beliau. Saya semangatnya dalam berkhutbah menyampaikan agama. Wa 'ala sawtuh, dan meninggi suara beliau. Tapi di khutbah ya. Di khutbah. Wa ishtadda ghadabuh, ya, dan memuncak kemarahan beliau. Bukan marah-marah, tapi maksudnya nada tinggi dan semangatnya suara beliau memuncak. Ka'annahu munziru jaysh, seolah beliau itu sedang memperingatkan pasukan. Yaqulu sabbahakum wa masakum, seraya mengatakan, jadi seolah kalau ada orang yang memberikan pasukan untuk terus berjaga-jaga, misalnya ada kabar hendak diserang oleh negeri kufar misalnya, kan tentunya pasukan itu disiapkan di suhur, di daerah perbatasan kan. Kalau bahasa kita, jangan ngantuk, jangan lengah, seperti itu. Ya. Nah, ungkapan sabbahakum wa masakum itu artinya, hati-hati, musuh akan menyerang nanti pagi hari. Hati-hati, musuh nanti akan menyerang sore hari. Tidak ada waktu untuk lengah, kalian harus waspada terus-menerus begitu. Wa yaqul, dan Nabi SAW juga mengatakan, bu'istu ana wa sa'atuka hataini, aku diutus dan hari kiamat itu seperti kedua jari ini. Wa yakrinu baina isba'aihi sababati wal wusta, beliau menggabungkan antara sababa itu jari telunjuk, wal wusta itu jari tengah, begini ya. Wusta tengah ya. Wasat. Aku diutus dalam kondisi hari kiamat sudah dekat. Itu seperti ini. Berarti maksudnya sudah dekat gitu kan. Dekatnya itu jangan antum bayangkan, jadi jangan salah paham. Dekatnya itu berarti karena sudah nempel ini. Ya kan, yang terbayang kita kan karena dekatnya itu karena sudah nempel kedua jari ini. Bukan itu maksudnya. Tapi coba lihat ini. Ya. Inilah jeda dan perbedaan tinggi antara jari telunjuk dengan jari tengah. Itu kan cuma sedikit kan perbedaannya itu. Nah, waktu antara diutusnya beliau dengan hari kiamat itu sedekat ini. Itu. Sedekat ini. Jadi tinggal sebentar lagi. Gitu ya. Jadi bukan karena Nabi SAW dengan hari kiamat itu sudah dekat karena sudah nempel jarinya. Bukan nempelnya jari, tapi perbedaan tinggi antara jari telunjuk dengan jari tengah ini maksudnya. Nah itu. Segitu itu. Waduh lemes. Lemes gitu. Ada sebagian orang kalau mendengar hari kiamat sudah dekat itu lemes sih. Harusnya ketika mendengar hari kiamat sudah dekat itu semangat untuk memperbanyak amalan. Ya. Bukan lemes karena sebentar lagi mati, sebentar lagi kiamat, bukan itu. Ya. Salah gitu. Harusnya kata hari kiamat dekat, ya sudah. Dunia jangan terlalu menyebutkan kita lah. Kiamat sudah dekat kok ngapain, nanti juga kita tinggal kalau mati. Kalau kiamat juga enggak kita bawa dunia, ya, sibukkan dunia kita di akhirat. Sibukkan dunia kita di urusan akhirat gitu. Untuk akhirat. Nah. Amma ba'du wa yaqul dan Nabi SAW mengatakan amma ba'du ada pun setelahnya. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Nah ini makanya dikatakan sunnah khutbatul hajah. Ketika memulai khutbah, memulai ceramah, memulai nasihat, memulai taklim seperti ini. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ucapan yang terbaik itu adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan urusan yang paling jelek itu adalah yang muhdats. Urusan membuat tata cara baru dalam ibadah. Namanya muhdats. Wa kullu bid'atin dhalalah dan seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma baca. Jadi kalau misalnya Anda dikritik dan lain-lain, saya cuma baca hadis kok. Ini ucapan Nabi, bukan ucapan saya loh. Gitu. Suma yaqul. Kemudian Nabi mengatakan, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Man taraka malan fali ahli. Wa man taraka daynan aw dhiya'an aw dhiya'an fa ilayya wa 'alayya. Nah. Aku ini adalah orang yang paling diutamakan oleh seluruh kaum mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Mantara kamalan fali ahli, barang siapa yang dia meninggalkan harta maka bagi keluarganya. Wa mantara kadainan maka dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, audayaan atau keluarga yang ditinggalkan. Dia ini berarti ya. Ya. Difati doya. Fa ilayya wa alayya, maka kepadaku dan atasku. Rahu Muslim wa Rumah wa Rumah. Riwayat Imam Muslim Ibnu Majah dan sebagainya. Mantar kadainan barang siapa yang dia meninggalkan hutang maka atasku. Itu maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan membayarnya dari Baitul Mal. Rasul akan membayar utang itu dari zakat, dari sedekah, begitu maksudnya. Jadi bukan kemudian bagi kita kalau ada keluarga yang meninggal berarti enggak dibayar hutangnya, bukan. Hati-hati. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an. Ya. Kalau itu adalah sebaik-baik ucapan dan kita sadar itu kalamullah, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia menjadi yang paling kita bersemangat untuk membacanya. Terkadang ada orang-orang yang dia semangat baca berita politik gitu kan ya. Tapi kalau baca Al-Quran ada berita politik ini ya ucapan manusia ya. Tapi mungkin asik begitu. Tapi ketika suruh baca Al-Quran enggak ada semangat ya. Seharusnya dia itu bersemangat untuk baca Al-Quran. Kenapa? Ini sebagai kalam. Dan membacanya saja mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala, mendapatkan ketentraman jiwa, ketentraman hati. Nah, kalau baca berita umum itu enggak tentram malah. Ya. kalau ada provokasi ikut terbakar, ya. Kalau ada gunjingan ikut menggunjing, ada ghibah ikut menggibahi, terkadang penguasa muslimnya yang digibahi. Apa boleh seperti itu? Enggak boleh, haram. Ya. Mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mendoakan kebaikan kepada penguasa muslimnya dan tidak membicarakan kejelekan dan aibnya di depan orang. Hatta dia lihat sendiri, hatta dia tahu. Lebih-lebih sekarang ini dia bukan dia tahu, bukan dia lihat sendiri, cuma dengar dari orang. Penguasa kita begini, penguasa kita begitu, Pak Fulan ini begini, Pak Fulan ini begitu. Dari mana dia dapat berita itu? Ternyata ya baca atau dengar dari Fulan. Allah Musa. Ya. Di antara ciri ahlu sunnah itu addu'a'u lisultan, mendoakan kebaikan bagi penguasanya. Di antara ciri ahlu sunnah dia melaksanakan hadis ad-dinun nasihat, agama itu nasihat kepada siapa? Di antaranya kata Nabi wali a'immatil muslimin, nasihat yakni ketulusan bagi para pemimpin kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan di antara nasihat kita kepada pemimpin muslimin itu adalah kita membelanya ketika ada orang yang menjelekannya. Ketika ada orang kita dengar kok menjelekan pemerintah, penguasa muslim kita, bela. Itu mazhabnya Ahlussunnah. Bukan justru suruh malah ikut nimbrung, ikut ghibah, ikut menjelekan gitu. Ngompori semakin biar banyak ceritanya. Itu bukan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Astagfirullah azza wa jalla. Kita istighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali pernah terjatuh ke dalam hal seperti itu. Baik. Wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dalam akhlak, petunjuk dalam muamalah, petunjuk dalam beribadah, petunjuk dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, orang tua, masyarakat. Itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu baik yang beliau lakukan, contohkan, atau yang beliau ucapkan. Jangan salah ya. Jadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu petunjuk yang beliau contohkan dengan perbuatan beliau maupun yang beliau ucapkan dari hadis-hadis beliau. Ya. Itu juga petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dan ini yang menjadi titik syahid bagi bab ini, Nabi memperingatkan wasyarul umuri muhdatsatuha. Jadi urusan yang paling jelek itu adalah yang muhdats, yakni yang dia pengen bikin tata cara ibadah menandingi tata caranya Nabi Muhammad SAW. Nih, saya pakai ungkapan menandingi itu agar tersadarkan. Sadarkah kamu? Ketika kamu berbuat bid'ah itu kamu pengen menandingi tuntunan Nabi SAW. Ingin menandingi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi biar tersadar tingkat kelancangannya gitu. Dan biar tersadar tentang jeleknya hal tersebut. Kalau urusan dunia sekali lagi enggak masuk di atas ini. Kalau urusannya itu murni, urusan dunia yang hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja, itu tidak masuk di dalam hadis ini. Yang disinggung adalah urusan tata cara dalam syariat, tata cara dalam beribadah, bukan dalam masalah dunia. Nah. Komputer syarul umur? Bukan. Sepeda motor syarul umur? Bukan. Ya. Itu kan mudah, iya mudah, tapi mudah secara bahasa, bukan secara syar'i yang dimaksud di dalam hadis ini. Beliau juga mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebidahan itu adalah kesesatan. Setiap kebidahan adalah kesesatan. Ini sudah sering dibahas ya hadis ini, dan mungkin juga sering kita dengar pula dari ulama kita dan asatidz kita. Nabi di sini mengatakan ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Aku ini lebih layak untuk didahulukan haknya oleh setiap mukmin bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan dalam perkara mahabbah, kecintaan. Ya. Di dalam sebuah hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga hal itu. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kalau pengen merasakan manisnya keimanan, ini dia hadisnya. Ada tiga hal man kunna fihi, kalau tiga hal ini ada pada dia, pada seseorang, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi nyaman gitu hatinya, tentram gitu hatinya, senang, bahagia gitu. Tapi dengan tiga hal ini harus ada padanya. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Harus ada ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya itu yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Allah dan Rasulnya paling dia cintai, lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya, dan itu buktinya adalah dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalau dia mencintai seseorang, tidaklah dia cinta kepada orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan karena dunia. Dia cinta kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ini orang mukmin, ini orang soleh, ini orang baik menurut mata saya, dia orang soleh. Yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu an yughzafa fil nar. Dia benci untuk kembali terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan setelah Allah selamatkan, sebagaimana bencinya dia kalau dilempar ke api. Ada yang suka dilempar ke api? Tidak ada. Maka dia benci untuk mengulangi kekufuran dan kesyirikan itu sebagaimana bencinya dia ya, ketika hendak dilempar ke api. Kalau misalnya ditawari itu ada api menyala gitu, ya. Atau misalnya kalau apalah yang sangat panas begitu ya, api alam atau lahar misalnya, tahu lahar ya. Kalau kita di Jogja mungkin kadang sering lihat lagi ngalir dari Merapi ya, merah itu sampai kelihatan sampai kota itu laharnya itu. Mau enggak kamu tak lempar ke situ? Apa kira-kira jawabannya? Enggak mau lah, benci lah gitu. Jangankan dilempar, deket aja enggak mau. Maka begitu pula perasaan dia terhadap kekufuran dan kesyirikan. Kalau dulu dia pernah pakai jimat kemudian sadar, Allah anqadahullah, Allah selamatkan dia dari jimat, dari kesyirikan. Maka kalau ditawari atau ada kesempatan untuk kembali melakukan seperti itu, dia sangat benci sebagaimana bencinya dia dilempar ke api. Ada acara kesyirikan misalnya, ada acara menyembah jin misalnya, ada acara meminta tolong kepada penunggu misalnya, kesyirikan ya. Mungkin dulu dia pernah kerjakan saat masa dia tidak tahu, kemudian Allah selamatkan dengan hidayah Islam, dengan dia sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada acara lagi seperti itu, walaupun dia diiming-imingi dengan harta dunia, dia harus benci sebagaimana bencinya dia kalau ditawari untuk dilempar ke api. Nah, kalau sudah bisa merasakan seperti ini dan kekuatan hati dia itu seperti itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah sekarang kita introspeksi diri saja, kok hati saya belum semangat misalnya, kok hati saya belum merasa bahagia ketika menjalani sunnah. Ya mungkin ada di antara tiga hal ini yang kurang di diri kita. Yang pertama apa tadi, Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, kalau dia menyukai seseorang itu karena Allah SWT. Semata-mata karena Allah. Hatta dia orang miskin, hatta dia orang yang dikucilkan, tapi ini orang soleh ini, orang sunni ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya cinta kepadanya, saya suka kepadanya, saya bergaul kepadanya. Kalaupun ada orang mencela, alah pak, orang kayak gitu aja. Loh, saya bukan karena dunianya, tapi karena sunnah yang dia kerjakan, yang dia terapkan itu, saya cinta kepadanya. Kalau misalnya kita suka, kita cinta kepada asatidz dan ulama kita, lillah juga itu. Kita enggak mengharapkan dunia kan dari mereka, enggak. Lillahi ta'ala. Saya suka bergaul karena saya dapat fawaid, saya dapat ilmunya, saya dapat bimbingannya, saya dapat nasihatnya, saya dapat tegurannya terkadang. Terkadang saya dapat marahnya terkadang. Ya karena dimarahi karena dia sedang melakukan perkara kesalahan, fatah. Tapi dia tetap cinta dengannya. Gitu. Demikian pula yang ketiga tadi. Sekali lagi benci untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran sebagaimana bencinya dia untuk dilempar ke api. Ada. Ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa merasakan manisnya iman. Kalau orang sudah merasa manis dengan iman di hatinya, dia sudah enggak peduli dengan hal-hal yang menghantamnya. Ya. Tenang dia, nyaman dia, bahagia hatinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Ada pertanyaan?